نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاتقوا الحديث كتاب الله وقال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا تهدي إلا من جعلته سهلا وأنت تجعل الهز إلا جئت سهلا. ما أجعل الدينين هل من جمال ما رحمني ورحمكم الله. الحمد لله من لك تتنبي أن مجدك عن الشكر فيك يقبل الله سبحانه وتعالى تذكرت لماذا لك دنيا تنجد للبقى كبير كيدا خصوصي نعمة إيمان الإسلام نعمة تجد من كوفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام nikmat kebebasan dan juga waktu serta umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita kepada-Nya, baik itu dari perkara akidah, perkara ibadah, dikabulkan perkara muamalah dan juga akhlak dan moralitas kita agar senantiasa berjalan dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari lingkup kecil, lingkup keluarga kita, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Sudahkah kita tunaikan hak-hak mereka sebagaimana mestinya? Anak-anak dan istri yang tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kerabat, orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Demikian pula sesama kaum muslimin yang semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan itu semuanya kepada para sahabatnya. Mereka lah yang telah meriwayatkan dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kehabisan bagi kita untuk mengambil tunggal dan teladan merujuk dengan apa yang kita lakukan kepada apa pernah dijatuh oleh salam penumma radiyallahu ta'ala yang menjadikan. Karena dengan perantaraan mereka kita mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan mereka kita bisa mengerti al-haq dan juga mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Maka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah subhanahu wa ta'ala telah memaparkannya dalam Al-Quran di banyak ayat memuji pada para sahabat bagaimana akal dan perilaku mereka terhadap agama ini, terhadap Nabi alaihi salatu wasalam dan juga dalam perilaku mereka. Maka kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah dijamin mereka itu dengan surga. Demikian pula kita manakala kita mengikuti kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengikutkan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mereka pertama kali masuk Islam dari kalangan beliau yang dikalangan orang-orang majlis dan Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka. Janganlah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan kita, manakala kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan Allah. Wal-lazina tama'uhu minisan. Tidakkah kita suka? Tentang nama kita disebut, tentang nama kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Wal-lazina tama'uhu minisan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, muhajirin dan Allah, dengan baik, menghadapi mereka dalam semua sisi kehidupan kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan jaminan kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan balasannya ke dalam malaikat surga. Jadi kita segera tadi tahta al-anhar yang mengalir di luarnya sungai-sungai. Maka kita menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya menjadi kebanggaan dan juga merupakan cita-cita kita, harapan kita agar digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dan al-ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Tapi dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengimani kepada mereka para sahabat adalah merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam. Karena mengikuti petunjuk mereka, mengikuti jalan mereka, yang ini berarti kita membenarkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji kepada mereka dalam banyak ayatnya. Muhammadur Rasulullah wal-ladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah alaihi salam. Dan orang-orang yang bersamanya jelas mereka adalah para sahabat. Wal-ladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi alaihi salam dari para sahabat. Asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Mereka sangat keras jika mereka adalah orang-orang kafir. Ruhamaa'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini satu di antara sifat-sifat mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ruhamaa'u bainahum, tidak ada kebencian dalam hati mereka di antara mereka. Meskipun terjadi perbedaan, meskipun terjadi bid'ah, tapi bukan karena kebencian, bukan karena buruk. Maka ini jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit banyak Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada mereka. Dan juga kepada kita sebagai orang-orang yang datang sesudah mereka, agar jangan sampai kemudian kebencian itu masuk dalam hati kita, membenci kepada orang-orang yang beriman, membenci kepada orang-orang yang menjauhi kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal-ladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka ini senantiasa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dari para sahabat, tabi'in, ashabut tabi'in dan para ulama sebelum kita. Menunjukkan keridhaan bagi kita, dan ini kewajiban bagi seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berusaha kepada mereka orang-orang yang beriman yang lebih dahulu dari kita. Dan senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ini kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau bersedih, kalau kau berbeda pendapat, berbeda persepsi, bolehlah. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jangankan orang banyak, sedangkan rumah tangga kita tidak selamanya suami dan istri akan berjalan berpendapat, mesti akan ada bedanya. Tapi apakah kemudian berpisah itu merupakan jalan satu-satunya, atau merupakan itu solusi? Demikian pula dengan saudara-saudara kita, para muslim, setelah terjadi perbedaan pendapat, Ada yang jelas. Apakah kemudian berpindah tidak jalan, tidak jalan merupakan solusi? Dan perempuan dalam keadaannya sementara berat-berat Allah SWT memberikan sifat mereka rungamlah berinamu kasih sayang di atas mereka sampai kok harus terjadi penghubungan di atas mereka bukan sekarang keadaannya. Ini yang kita lihat, ini yang kita sulit untuk melakukannya. Jadi apa yang menjadi sebenarnya kita selama tanya para motos dan otaknya agar oleh orang-orang yang telah menyebabkan para umat dan umat yang merupakan korban dari orang Majusi menjadi korban dari orang Khawarij sebab itu menciptakan terjadi karena para sahabat. Maka apakah kemudian kebencian menyebabkan sampai orang dari orang apa yang Majusi dari orang Sisi dan orang Jalan orang Jalan antara ayat tidak disolari radiyallahu alaihi wa sallam dengan umur kemini hari ijad radiyallahu alaihi wa sallam bersama yang Allah kami memiliki dan yang kini bahkan selanjutnya dari itu dalam masjid ini antara ayat tidak disolari radiyallahu alaihi wa sallam dengan Mu'awiyah yang dikerjakan radiyallahu alaihi wa sallam. Namun apakah kemudian itu terjadi karena kebencian? Tidak ada kebencian dari kata-kata mereka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Muhammad bainamu bagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Awi dalam misalnya Allah Ibn al-Awi maka dijawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang hari ini mereka malam dan kemudian malam hari ini seakan tidak terjadi apa-apa biasa mereka kumpul karena orang itu bukan karena boleh di sini karena orang tadi istilah membela pendapatnya maka ini tadi ya yang disebut yang mencari nanti setiap orang yang beristihad ini tentunya ada bagian kebaikan kalau benar baginya dua mahal dari kalau kesalahan maka kesalahan yang kemampuan diampuni dan baginya satu anak dan kesalahan diampuni oleh Allah kemampuan ini mereka maka apakah kemudian kita mengambil kesalahan dari mereka kepada sahabat Raja Allah kemampuan menjadinya jadi jauh Allah kemampuan kemampuan menjadikan mereka di surah Al-Imran Allah SWT mengatakan وَاقْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ berbicara kembali dari kata-kata Allah dan jangan berbicara yang lain ingatlah akan kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kalian tatkala kalian bermusuh-musuhan tatkala kalian berseteru ayat ini juga kepada Allah sudah berbagi salam bila ada Rasulullah SAW di Madinah yang sebelumnya sebelum mereka beriman mereka telah biasa berperang panjang tahun dengan apa yang dikenal dengan Yoga Tuhan perang-perang panjang tahun namun sekarang mereka beriman kepada Allah mengikuti petunjuknya di ayat yang sama Tuhan Allah Taala yang telah menentukan dari sini yang tadi yang ikut setelah ada bahan dan bagian yang perlu dihidupkan maka Allah Taala yang telah menentukan dari sini mari kita kembali ke dalam kerajaan kita berikan kita tunjuk mesinnya ada terahum saling mencintai ada tahapur saling kasih sayang mencintai kita berikan yang lain jangan ada Allah Taala yang telah itu semestinya yang tumbuh dalam diri kita kalau ternyata tumbuh dalam diri kita kebencian belum la haula wala quwwata illa billah tentunya ada sesuatu yang tidak bisa kita diri kita yang karena kita punya sadari muhasabah kita setia dengan apa yang kita lakukan ada sesuatu yang tidak bisa kita diri kita barangkali pemahaman kita berapa barangkali praktek dan juga realisasi yang kurang benar sementara tidak benar mengikuti kepada salam berumah oleh Allah dan yang jenisnya salam orang dipuji oleh Allah dan Rasulnya alaihi sallam khairul umat dan adli usan dari ia yudhamu umat dan adli ia yudhamu sebaik-baik umat sebaik-baik sebaik-baik sehat ku adalah mata ku itu agar kemudian sudahnya dan sudahnya dari para tadi dan Allah tadi Rasulullah Allah dan yang jenisnya jangan ada Allah dan yang jenisnya maka kecintaan kita kepada para sahabat adalah merupakan bagian dari iman kita Allah Subhanahu wa taala.

اللهم انصر من نصر الدين وانصر من قتل الاسلام في الدين اللهم اهدنا بهداك تقواها كفيها تقل من كفاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو الصبرنا واصلح لنا ديننا الذي هو الصبر واصلح لنا الديانه التي في اماتنا واصلح لنا اخرتنا التي في اماتنا وجل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا في كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وذنوبنا من الله اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين تفرقوا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا ثم اتباعه ومن الباطل باطلا ثم اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك